sangka kau tulus mencintaiku. Kukira kau benar menyayangiku. Di balik manisnya sikapmu tersimpan racun berbisa, bagai petir menyambar di siang hari. Rasa tak percaya ku melihatnya, kau bercumbu di depan mataku. Tercabik-cabik hatiku.